mana lama yang tak berjumpa, kau hilang dari sisiku. Setahun yang lalu tanpa kabar dan berita. Sejak itu ku menanti, menanti dalam kesunyian. Dan bilakah kan berakhir, oh penantianku padamu rada kasihku. Engkau di mana? Tiap tengah malam, namun tak nampak wajahmu. Walaupun dalam bayangan, tunjukkanlah oh dirimu. Wahai rasa ku sayang, kasihku. Engkau tiada.